pada kedua bibir yang terbagi menjadi empat parut bibir bawah dengan ujung dua buah gigi atas, ujung dua gigi atas, yaitu pengucapan fa. Yang keliru, mereka banyak mengucapkannya dengan bibir bawah, bibir atas, fa'idha, fa'idha. Nah, yang keliru, yang benar mah atraf as-sana ya'unya ma'abatun. Nah, au ma'abatin. Nah, batun au ba'atun. Syafah sufla, ini ujung dua bahagian atas dengan perut bibir bawah. Fa, fi, fu, baf, mian. Fa, fi, fu, baf, mian. Fa, fi, fu, baf. Af, af, ida. Af, ida. Af, ida. Fa, mian. Fa, fa. Fa. Nah. Baca kan? Tidak. Fa, biasa saja. Fa, jangan sampai terlalu ke dalam. Fa, sulit ke dalam. Tidak, tidak. Fa, tidak. Ah, tayyib. Fa, tidak. Kelain. Fa, tidak. Ayo. Fa, fa, fa, biasa aja, tidak usah, enggak usah di fa begini, fa sulit malahan, biasa, fa, fa, bukan yang paling bawah sini, hanya sekedar sini aja. Hendak, fa, fa, anda fauzan, fa, anda hendak. Hendak biasa aja, fa, fa, tidak usah terlalu ke dalam, fa, hendak, hendak, hendak, hendak, fa, fa, nggak, jangan sampai terlalu ke dalam atau terlalu di luar seperti fa. Nah, ini namanya di luar, fa. Abi, fa, fa, fa, fa, hendak, ulangi, fa, ayo, ini jangan di luar sini, fa, jangan dimasukkan bibirnya, biasa saja, fa, fa, hendak, hendak, fat, fa, hendak, fa. Hendak, fa, fa, hendak, fa, jangan dalamkan, jangan dalamkan, fa, hendak, fa, hendak, hendak belakang jihad, fa, hendak, fa, hendak belakang soleh. Fa, ulangi, enggak lihat saya. Ulangi, fa, khalis, hendak, ulangi, fa, air nafasnya, fa, air nafasnya, hendak, hendak, fa, hendak, fa, air nafasnya, hendak, fa, hendak Ibrahim, hendak, fa. Kayak ba, fa, fa, fa. Ah, ini bibir dengan bibir namanya. Ini nih, ini dengan baba, fa. Ayo, ha, hendak. Nah, jadi ujung dengan perut, ujung dua bibir atas dengan perut bibir bawah. Ya. Fa, jamian. Fa. Fi. Fi. fu, fu. Baf. Nah. Baik, kita lihat sekarang punya lima sifat hamas wa rakha wa istifal fi ta'widil laqo. Jadi tidak terlalu apa lama. Fa, tidak boleh begitu. Fa, fa, fi, fu, baf, mian. Fa, fi, fu, baf. Oke. Tidak diidghamkan bila setelahnya ba. Seperti yakhsif bihim, mian. Ala qira'ah di sana maka idgham yakhsim bihim, yakhsim bihim, yakhsif bihim, mian yakhsif bihim. Nah, ini qira'ah syadzah. Baik, atau mim talqaf ma sana'u, mian talqaf ma sana'u. Lihat, sangat dekat antara mim dengan fa, sama-sama bibir gitu. Makanya banyak yang dengan membaca itqam talqaf talf talqaf ma gitu, talqaf ma sana'u, kan talqaf ma sana'u. Dan harus jelas bila ditasydid seperti khaffafallahu 'ankum, kan khaffafallahu 'ankum, 'ankum. Jangan bikin taulid, jangan sampai angkum langsung angkum, ya? Angkum yang paling jauh hampir seperti ng angkum, ya? Angkum. Yukhaffif, yukhaffif, yukhaffif. Ada yang baca nanti khaffafallah, tidak boleh khaffafallah, ya? Khaffafallah. Ibarah berapa huruf situ? Khaffa. Berapa huruf? Dua. Sukun dan fath. Khaffa. Alqa. Alhamdu. Baru khaffafa. Khaffafa. Alhamdu. Sama ketukannya. Tidak boleh nanti bacanya khaffafallah, khaffafallah, demikian khaffafallah. Harus jelas kalau fa itu berulang. Nah, seperti yasta'fifna, demikian yasta'fifna. Alfafa, alfafa, alfafa. Ta'rifu fi wujuhihim, kita lihat sekarang masuk di wazan kemudian ikhfa'nya, lihat ikhfa'nya, lihat fa'fa'u walifafna minal mufni mafifanfanifa, ya. Hampir kita mengucapkan fa ini bentuk sudah. Nah, fa fa wa li fa fna minal mufni ma fi fa, bentuknya ma fi fa fa ni fa, ya. Jangan menempel, jangan sampai mafifan, keliru sudah. Bukan demikian, mafifan fafifa, keliru malahan. Fanifa, fanifa. Kalau menempel malah keliru nanti. Ikhfa'nya malah hilang, gunnahnya malah hilang. Fafau walifafna minal mufni mafifan fanifa, mian fafau walifafna minal mufni mafifan Demikian juga pada wa antum ta'lamun. Demikian. Bukan sebagaimana sebagian orang yang mengatakan nempel ke atas. Jadi siap pengucapan huruf setelahnya sehingga ia ucapkan. Naam, wa antum ta'lamun. Alam begitu. Nah, kita dapatkan waktu itu apa daurah, daurah nahdiyah. Nah, cara membaca dari sistem nahdiyah. Nah, NU Tulungagung. Nah, kita ikuti penantaran juga waktu itu. Jadi pengucapannya demikian. Antum ta'lamun. Dan tidak ada seorang nah, qari yang berada demikian. Ijtihad, ijtihad yang salah. Nah, bukan ijtihad juga sebenarnya. Nah, ijtihad ada syaratnya. Taib. Wa antum ta'lamun. Ya. Wa antum ta'lamun. Fafau walifafna minal mufni mafifafanifa. Lanjutkan sekarang menutup bibir bawah atas dengan bawah agak kuat. Nah, pengucapan alba ba babi bu bab. Demikian. Babi bu bab. Babi bu bab. Babi bu bab. Mian. Babi bu bab. Babau wali babna minal mubani mabibam baniba. Mian. Babau wali babna minal mubani mabibam baniba. Ingat, nyambung sini. Kalau kolahnya menyambung, jangan sampai dilepas. Kalau dilepas menjadi wali babna minal mubni mabi. Namanya ini kokolah kubro, bukan sugro. Kalau sugro masih menyambung suaranya. Babau wali babna minal mubni mabi bam baniba. Mian. Rajih adalah bi itibar kesyafatain. Nah, adapun kasus saya yang beredar mungkin di awal demikian, di awal terbuka. Nah, karena waktu itu masih di awal, masih goyang. Nah, masih goyang antara yang mana yang terbuka atau tertutup. Nah, setelah kepastian nah, dari Badal Ikhwah dengan juga Syekh Afghani yang di Saudi, kemudian ijma, bukan ijma al-Qurra di Damask beberapa kali dengan mengatakan tertutup. Nah, iqlab atau qalb dan ikhfa al-Syafawi tertutup. Ada pun yang saya pertama enggak usah ditirukan ya. Tayyib enggak usah ditirukan. Nanti akan banyak persisian kalau situ. Mekdaran cuma warokoh, sulit sekali nak warokoh begini, sulit sekali. Ya nak, ini enggak bisa, sedikit sekali. Jadi bukan seperti ini. Mabi bandan ini, ala yang mabi bandannya malah kesulitan. Mereka mengatakan dengan mekdar warokoh. Ini warokoh bukan begini, tapi ditipiskan, diiringkan. Afum. Jaraknya antara ini, kalau kita mungkin bisa lebih itu. Nabi bam, nabi bam, nabi bam, bani ba, mungkin lebih. Nah, hanya sekedar sekitar warokoh. Sebagian lagi mengatakan ujung kolam, ujungnya. Nah, sebagian. Makanya jadi perselisihan. Nah, karena enggak diambil dari orang terdahulu, sehingga jadi perselisihan. Walaupun ada banyak juga seperti yang kain fotokopi itu, yang Al-Jami itu juga ngarang buku bahwasanya yang benar adalah dibuka. Ada juga tajwid yang lain itu juga dibuka. Tapi rata-rata ditutup semua, mayoritas. Tapi karena sekarang yang menyebar seperti di Yaman, walaupun sekarang sudah mulai terojok mereka, kemudian di Mesir juga, di Saudi juga banyak, termasuk Imam Haramain, dua-duanya Saudi Surai Medan membuka, sehingga menyebar ini, menyebar. Tapi yang ini dalam takdimin tidak ada. Nah, termasuk Mishawi, Mishawi Edon membuka sedikit. Kalau Husori, Amati itu enggak terbuka ya. Tapi mungkin ada kaset lain mungkin. Nah, tapi yang jelas saya Amati tidak terbuka. Kalau Mishawi masih membuka. Edon Mishawi Rashid terbuka Edon. Kayaknya banyak yang membuka ini. Dihitung mungkin enggak tahu, mungkin separuh sudah. Ya. Separuh antara yang buka dan menutup. Karena yang membuka ini mempunyai suara yang bagus-bagus, sehingga langsung mempunyai pengaruh yang besar, besar dalam masalah ini. Walaupun sudah terjadi ijma di Dimashq beberapa kali. Nah, lembaran sudah antum bawa itu lembarannya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Babau ولببن من المبنم بيبا بنبا يعني sekali ini punya pengaruh praktek nanti. Kalau sering mengucapkan ini nanti prakteknya lebih mudah lagi. Sering mengucapkan wazan ini, kita susun di situ ada ikhfa-nya, kalau pas iklab ada izhar, kemudian qalqalah sughra. Cuma kemarin yang belum ada bang dhammah, dhammah. Nah, kita lihat sekarang punya 6 sifat al-jahr wa siddah tertahan di situ, tidak boleh ba babi. Nah, babi bu. Bi ba bi bu bab. Demikian. Babi bu bab. Tertahan. Bukan berarti tidak keluar nafas, bukan demikian. Ini tertahan, masih keluar tapi hanya sedikit. Ba. Kalau enggak keluar ba bi bu, ini enggak keluar namanya. Nah, ini namanya enggak keluar. Tertahan di situ. Syiddah istifal nifitah itu kemudian idlaq qalqalah. Harus terdengar qalqalahnya bila setelahnya fa. Ada qiraah juga. Wa in ta'jab fa'ajab. Mian. Wa in ta'jab fa'ajab. Perhatikan antara qalqalah yang pertama dan kedua. Yang pertama menyambung, yang kedua agak berhenti di situ. Wa in ta'jab fa'ajab. Mian. Wa in ta'jab fa'ajab. Naam. Wa in ta'jab fa'ajab. Wa in ta'jab fa'ajab. Ta'jab fa'ajab. Wa in tibis. Wa in jangan aja sampai taulid. Wa in ta'jab. Tidak boleh. Wa in ta'jab fa'ajab. Ya. Wa in ta'jab fa'ajab. Fal yaktub wal yumlil. Fal yaktub wal yumlil. Fal yaktub يكتب واليملل فليكتب واليملل على القراءة وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبْ يَفَعَجَبْ. Lebih mudah ya enggak? Lebih mudah kalau dibaca idgham. وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبْ. Lebih mudah. Baik. Demikian pula berulang. Ketika berulang, bila berulang, la dhahaba bi sam'ihim, ya. Hati-hati jangan sampai b atau la dhahaba bi sam'i. Betul-betul ba bi. La dhahaba bi sam'ihim, ya. La dhahaba bi sam'ihim. Harus dibaca tipis bila setelahnya huruf isti'la. Nah, ini banyak terjadi kesalahan nanti ketika praktek. Wa basaliha. Wa basaliha. Wa basa. Wa basa. Sampai wa basaliha. Wa basaliha. Yang wa basaliha. Atau yang wa basaliha jadi sa nanti. وَبَصَلِهَا وَبَصَلِهَا بِالْبَاطِلِ بِالْبَاطِلِ طِي طِي طِي بِالْبَاطِلِ بِالْبَاطِلِ kesalahannya situ apa? إِمَّا بِالْبَاطِلِ atau بِالْبَاطِلِ pakai ta. Nah, tipis jadi ta, tebal jadi bo. Nah, bil batil, mian. Bil batil. Ba, mian. Ba. Wal asbat. Wal asbat. Al baqar. Al baqar. Soalnya jadi apa nanti? Hey Umar, jadi apa? Al baqar. Nah, jadi al-baqar. Kalau yang tidak bisa koin jadi al-baqar. Ya enggak? Jadi baqar. Utama orang-orang mana yang tidak bisa ucapkan al-qaf, Hadramaut. Nah, ini Hadramaut. Gala Rasulullah SAW. Banyak sekali. Nah, gal al-baqar jadi al-baqar. Al-baqar. Qala jadi gala. Nah, kalau kepercayaan nanti bisa dilihat ketika mereka mengucapkan perkataan bahasa mereka. Kalau kita misalnya bahasa Indonesia punya, bahasa Nam Jawa punya, nanti bahasa Magetan punya. Nah, bahasa Magetan tersendiri. Nah, ketika orang Hadramaut mengucapkan bahasa tersendiri tadi, nanti akan terlihat ini banyak sekali perbedaan hurufnya sehingga orang enggak faham. Dia kemarin ketika kita minta down shader ke Madiun, di situ ada nama perempuan yang ngajak bahasa Arab. Nah, kita minta down shader waktu itu. Teman-teman, nah, sering mendengarkan saya berbicara dengan dia memang minta shader. Enggak paham sama sekali. Enggak paham sama sekali bahasa orang kampungnya. Ya, jangan dikira kalau di sini kalian paham nanti ke Yaman, nah, bisa paham, belum tentu. Nah, belum tentu. Banyak yang sudah apa senior ketika di Yaman enggak bisa. Karena yang diajak orang orang berbicara tadi apa? Orang yang berbicara dengan bahasa kampung. Macam-macam nanti. Macam-macam. Ada lagi sebagian orang Yaman dengan Yaman lainnya enggak paham, sebagaimana kita orang Jawa enggak paham bahasa Sunda. Iya enggak? Sahih. Atau orang Sulawesi bahasanya Rafi, nah, enggak paham kita. Nah. Demikian juga di sana orang Yaman sendiri ketika maharah itu tempatnya, nah, samah mahari namanya maharah di sana. Maharah ini kalau berbicara dengan orang Yaman enggak bisa difahami sama sekali orang Yaman. Jadi kayak orang asing gitu, ya, orang asing di mereka tersendiri. Walaupun aslinya, nah, aslinya orang Yaman, cuma apa dekat dengan Saudi. Jadi kalau berbicara satu dengan lainnya enggak faham. Jadi biasa, kita juga begitu. Bertemu dengan orang Taiz bahasanya sendiri. Bertemu dengan orang Damaj sendiri. Nah, bertemu dengan apa? Orang Hadramaut sendiri lagi. Orang Hadramaut semuanya ditambah ba. Nah. Ba al-hab. Nah. Bendesti. Nah, misalkan. Besturit. Nah, musta. Misalnya. Faham dah ini? Musya. Wetesi. Apa kalian inginkan? Wetesi. Nah, kalau kalian ke Yaman ini ngomong apa ini? Nah, makanya kalau kita bertemu dengan yang ada di duta besar di sana, jangan dikira kalian di sini. Nah, pintar bahasa Arab nanti ketika di lapangan terbang bisa ngomong dengan mereka. Jangan dikira. Nah, banyak yang bingung nanti. Apalagi bertemu dengan orang-orang awam. Baik, kembali ke sana. Jadi jangan sampai jadi al-bogor, al-bogola. Fa'idha barakal basar. Demikian. Fa'idha barakal basar. Fa'idha barakal basar. Fa'idha barakal basar. Baraka. Bariqa. Sami'un basir. Sami'un basir. Tadi nanti ada yang basir dan begitu nanti. Sami'un basir. Sami'un basir. Kalau sampai dibaca ba, nanti naik sudah lisan. Basir naik enggak? Naik, kali kalau ba, nam, di bawah lisannya. Tapi kalau sami'un basir, naik sudah lisannya. Padahal enggak ada istilah di situ. Sami'un ba, si, nah, si-nya tebal. Jangan sampai basir, jadi basir. Atau basir, nah, basir. Sami'un basir. Kemudian? Batal, amin. Batal. Kalau jadi tipis semua jadi apa? Batal. Nah, kalau jadi O semua jadi apa? Ya, ima jadi batal, ima jadi botol. Berubah artinya enggak? Iya, berubah. Botol. Wa batalaka. Batal. Jadi botol. Ima batal. Batala makan. Itu ada orang Somali nanti. Wabatala makanu ya'malun. Kalau yang orang bagian sana, yang biasa orang apa, bagian orang Sonah misalnya, ya, wabatala makan. Jadi semuanya gitu. Wabatala. Jadi botol atau batal. Nah, jadi berubah. Botol artinya sudah. Mahfumul kalam. Nah, harus hati-hati ketika berhadapan dengan huruf istilah, baik sebelumnya atau setelahnya. Praktek nanti banyak kesalahan. Saya lagi kalau merojaah ini belum koreksi yang total. Nah, kalau koreksi total nanti satu orang setengah jam minimal. Jadi nanti enggak bagian merojaahnya. Nah, enggak bagian merojaah. Yang diambil fawaid yang di daras semacam ini. Mungkin nanti akan kita terapkan at-tatbik. Nah, mungkin akhwat enggak ikut. Nah. Jadi bisa belajar dengan yang sudah belajar di pagi hari. Kita nanti dengar rijal ini, praktek setelah ini insyaallah. Nah, hanya sedikit mungkin. Setiap hari mungkin satu ayat bisa diterapkan satu persatu. Nah. Nanti akan terlihat banyak kesalahan. Banyak kesalahan ketika berhadapan dengan huruf istilah dan istifal. Nah. Tayyibillahuna subhanahu